الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله جماعه kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah kembali berjumpa dalam pembahasan rutin kita di setiap Kamis malam membahas sebuah kitab tipis yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan penuntut ilmu. Kita butuh untuk menghiasi diri kita dengan adab-adab, dengan akhlak-akhlak, dengan perkara-perkara yang telah dibimbingkan oleh para ulama. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita akan masuk membahas pembahasan yang baru, Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, pembahasan yang ketiga yang sebelumnya kita lewati karena hanya berisikan gambaran kitab-kitab. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, Al-Faslu Tsalits, Adabu Talibi Ma'a Syekhihi, adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Luar biasa pembahasan ini. Dan tidak jarang dari kita lalai dan mengabaikan perkara yang satu ini. Luar biasa. Secara umum, jamaah sekalian yang kami muliakan, secara umum adab di dalam Islam itu begitu mulianya. Adab di dalam Islam begitu memiliki nilai yang berharga di kalangan para ulama salaf terdahulu. Banyak dari nukilan-nukilan ucapan mereka berkisar tentang permasalahan adab ini. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak alaihi rahmatullah, kata beliau, ta'allamtul adaba 30 sanatan, aku belajar mendalami adab itu 30 tahun lamanya. Subhanallah. Wa ta'allamtul ilma 20 sanatan. Dan aku belajar mendalami ilmu agama selama 20 tahun. Wa kanu yata'allamunal adaba tsummal ilm. Dan adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terdahulu dari generasi yang pertama, itu mereka belajar adab dulu, kemudian belajar ilmu agama. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Makhlad Ibn Husain alaihi rahmatullah. Beliau pernah berkata kepada Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, kata Makhlad Ibn Husain, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kita itu, wahai Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, kita itu lebih butuh adab. Butuh kita adab. Lebih kita butuhkan adab itu dibandingkan kebutuhan kita terhadap mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari, menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang mulia. Akan tetapi jemaah sekalian, kebutuhan kita terhadap adab itu jauh lebih besar dari perkara itu. Bagaimana tidak? Berapapun hadis yang dihafal oleh seseorang, berapapun banyaknya Al-Quran yang dihafal oleh seseorang, kalau adabnya enggak ada, maka tidak akan memberikan kemanfaatan pada diri orang tersebut. Gimana mungkin seseorang kemudian menghargainya? Gimana mungkin seseorang akan menjadikannya sebagai teladan, contoh, kalau dia jauh dari adab yang luhur dan mulia? Sekali lagi, ini merupakan perkara yang penting ya, untuk sama-sama kita terus mendalami dan menghiasi diri kita dengan adab tersebut. Terlebih khusus pembahasan yang akan kita sebutkan di malam hari ini. Subhanallah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, adabu talibi ma'asyikhihi. Adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Apa itu? Yang pertama kata beliau, ri'ayatu hurmati syekh. Bentuk adab seorang murid kepada gurunya adalah dengan menjaga kehormatan gurunya tersebut. Subhanallah. Itu guru kita, syekhnya kita, yang mengajari kita ilmu agama, jemaah sekalian. Ya, mereka-mereka itu adalah bapaknya kita dalam permasalahan agama. Ya, subhanallah. Itu disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa gurunya kita, syekhnya kita, ya, yang mengajarkan ilmu kepada kita, itu hakikatnya adalah orang tua kita. Ya. Bahkan lebih harus untuk kita muliakan. Kenapa? Karena mereka-mereka itulah guru-guru kita, itulah ustadz-ustadznya kita, syekh-syekhnya kita. Itulah yang akan memberikan kehidupan untuk kita, yang akan menerangi kehidupan kita sampai di akhirat kelak. Kalau selama ini walhamdulillah orang tuanya kita, ibu bapaknya kita memperhatikan kelangsungan hidupnya kita, maka gurunya kita, ustadznya kita, syekhnya kita, itu betapa besar perhatiannya untuk memberikan kehidupan di dalam hatinya kita, di dalam keimanannya kita. Dia ajak kita agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak kita untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah dalam keadaan kita enggak ada hubungan nasab, enggak ada. Enggak ada garis keturunan, enggak ada. Tapi mereka karena kecintaannya kepada kita mendorong kita, mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita dalam perkara kebaikan. Melarang kita, mengingatkan kita untuk menjauhkan dirinya kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Makanya jemaah sekalian, dinukilkan dari Al-Imam As-Safarini rahimahullah, kata beliau, yang bagi ihtiramul muallim, sepantasnya bagi seseorang itu untuk menghargai gurunya. Alladhi huwa syekh wa tawqiruhu wa tawadu' lahu. Untuk senantiasa memuliakannya, untuk senantiasa bersikap tawadu' terhadap mereka, rendah hati terhadap mereka. Bagaimanapun seorang murid, bagaimanapun titelnya, doktor, profesor, LC, MA, sedangkan gurunya itu tidak memiliki titel, maka jangan pernah untuk dia meremehkan, melecehkan, bahkan na'udzubillah tidak menghargai gurunya yang dahulunya memberikan pelajaran, bimbingan kepadanya. Jangan. Di mana keberkahan ilmu kita kalau demikian? Jangan sombong. Jangan sombong. Mereka itulah yang dahulunya membimbing kita, mengarahkan kita. Kemudian kata Imam As-Safarini rahimahullah, wa kalamul ulama fi dzalika ma'rufun, dan ucapan-ucapan para ulama dalam permasalahan ini untuk kita menghargai guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, syekh-syekh kita, itu katanya sudah diketahui. Banyak sekali nukilan-nukilan para ulama. Wa dzakara ba'du Syafi'iyyah, kata Imam As-Safarini rahimahullah, dan disebutkan dari sebagian ulama yang bermadhab Asy-Syafi'iyah, inna haqqahu akidu min haqqil walid. Subhanallah. Sampai segitunya sebagian ulama madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa hak gurunya kita itu lebih-lebih ditekankan, lebih-lebih besar dibandingkan hak bapaknya kita. Subhanallah. Sampai segitunya para ulama mengucapkan. Kenapa demikian? Kata mereka, li'annahu sababun litahsiril haya al-abadiyah. Karena guru-guru kita itulah, ustad-ustad kita, syekhnya kita itu, sebab mereka lah kita bisa meraih kehidupan yang abadi. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak seorang ustad, seorang guru yang mencelakakan muridnya? Ada enggak? Coba saya tanya, ada enggak? Enggak ada. Kalaupun ada, berarti itu bukan guru yang jujur, bukan ustadz yang jujur, bukan syekh yang jujur untuk mengajak umat ini, mengenalkan umat ini kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ustadz, bukan syekh yang jujur mengajak umat ini menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. semuanya. Seorang guru pasti menginginkan kebahagiaan kepada murid-muridnya. Pasti itu. Kalau dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kata beliau, wal ab sababun li husulil haya al faniya. Adapun bapak kita, mereka adalah sebab kita bisa meraih kehidupan yang fana, ya kan? Orang tuanya kita, walhamdulillah, walhamdulillah, mencarikan nafkah untuk kita, membesarkan kita, alhamdulillah. Tapi apa? Ujung-ujungnya apa? Kematian, bukan demikian? Ya, bagaimanapun dan berapapun lamanya seorang ayah mencarikan nafkah untuk anaknya, membesarkan anaknya, toh ujung-ujungnya adalah kematian. Selesai permasalahannya. Tapi seorang guru, ustadznya kita enggak demikian. Dia berusaha untuk memberikan kehidupan yang selama-lamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kemudian kata beliau, fa'ala hadza tajibu ta'atuhu wa tahrumu mukhalafatuhu. Oleh sebab itulah maka wajib untuk mentaati mereka dalam perkara-perkara kebaikan, ya, dan diharamkan untuk menyelisihi mereka. Ya, selama semuanya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan oleh Imam As-Safarini rahimahullah dalam kitab Al-Adab Al-Kubra. Ya, banyak lagi jemaah sekalian, ya, ucapan-ucapan para ulama di dalam permasalahan ini. Dinukilkan pula dari ucapannya Al-Imam Ibn Muflih alaih rahmatullah, demikian pula Al-Imam Ibn Hazm dan Imam Ar-Rum dalam kitab Al-Ijma'. Ya, ini semuanya tidak lain menunjukkan kepada kita akan pentingnya untuk menghargai, memuliakan guru-gurunya kita. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana." Bukanlah bagian dari kami orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang tua di kalangan kita dan tidak menyayangi anak-anak yang lebih muda. Ya, guru kita ditambah lagi usianya lebih tua dari kita, masya Allah, udah berapa kewajibannya kita yang harus kita tunaikan kepada mereka. Subhanallah. Kemudian kata beliau, ya, kata Syekh Bakar Abu Zaid setelah menyebutkan adab yang pertama ini, ri'ayatu hurmati syekh, menjaga kehormatan gurunya kita. Bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Ya. Bala budda min syekhin tutqinu alaihi mafatih at-talab. Ya, berhubung ilmu itu tidak kita langsung ambil dari kitab-kitabnya para ulama. Ada enggak, ya, baru belajar, ya, apa, tidak belajar langsung bisa baca kitab. Ya, langsung ambil faedah dari kitab-kitabnya para ulama, ya tidak. Pasti dia melalui tahapan untuk bisa mengambil faedah dari kitab-kitab tersebut melalui seorang guru. Ya. Kita bisa pandai baca kitab, kita bisa menghafal Al-Qur'anul Karim, kita bisa menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menguasai bidang ilmu ini dan itu. Itu semuanya tidak lepas sebab dari arahan, tuntunan, kesabaran guru-gurunya kita. Ya. Lita'man minal ithar wa zalal. Syekh kita lah yang memberikan, ya, petunjuk kepada kita. Dibukakan tuh, gini nih caranya belajar nih. Cara menghafal Quran demikian, cara menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ini ilmu nahwu demikian, demikian, demikian. Dibukakan pintu-pintu tersebut agar apa? Kita itu selamat dari zalal, kesalahan, ketergelinciran. Fa'alaika idzan bitahalli biriayati hurmatihi. Oleh sebab itulah maka ya, engkau harus menghiasi diri kamu untuk senantiasa menjaga kehormatan guru kamu. Fa inna dzalika unwanun najahi wal falah wat tahsil wat taufiq. Kenapa kita harus muliakan gurunya kita? Kenapa kita harus hargai mereka? Karena itu merupakan alamat tanda keberhasilan, kebahagiaan, dan untuk meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana mungkin jemaah sekalian, ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bisa memberikan keberkahan bagi diri kita, bisa memberikan kemanfaatan kepada diri kita, kalau kita tidak menghargai, memuliakan gurunya kita? Itu perkara yang penting. Kalaulah kita selama ini sudah belajar lama, sudah duduk dalam majelis berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, tapi kok terasa ilmu itu tidak memberikan efek kepada kita, tidak mengubah tingkah lakunya kita, tidak kemudian menjadikan kesemua itu sarana untuk semakin membuka pintu-pintu ilmu. Kayaknya saya demikian saja ini, kayak jalan di tempat. Ya bisa jadi ini nih salah satu penyebabnya. Penyebabnya karena kita kurang di dalam memuliakan dan menghargai guru-gurunya kita yang telah mengajarkan kita, menuntun kita. Ya bisa jadi itu. Bisa jadi. Ya. Kemudian kata beliau, "Falyakun syaikhuk mahalla ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa taratuf." Maka hendaknya guru kamu tersebut, guru kamu tersebut kau jadikan sebagai tempat untuk memuliakannya, menghargainya, dan berlemah lembut dengannya. Lemah lembut. Ya. Fakhudh bima jami'il adab ma syaikhik fi julusik ma'ah wa tahadduth ilaih wa husnul su'al wal istima' wa husnul adab fi tasaffuhil kitab amamahu wa ma'al kitab. Subhanallah. Ini juga perkara penting. Maka kata beliau, ya, berhiaslah dengan berbagai macam adab bersama guru kamu. Fi julusik, ketika kamu duduk bersama guru kamu, duduk bersama guru itu ada adabnya jemaah sekalian. Ada adabnya. Ya, enggak sembarangan. Guru kita itu bukan seperti kawannya kita. Mereka itu orang-orang yang berilmu yang harus kita muliakan. Karena mereka itu adalah pembawa agama Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan mereka karena apa yang mereka bawa dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dari pribadinya mereka, bukan. Karena mereka itu adalah pengemban dari agama Allah Subhanahu wa taala. Duduk. Ya. Makanya demi Allah Rabbul Alamin, walaupun kita enggak dilihat oleh syekhnya kita ketika belajar, walaupun kita tidak dilihat oleh gurunya kita ketika berlalah dalam majelis, maka selalu hadirkan dalam dirinya kita bahwa Allah Rabbul Alamin melihat kita. Semakin kita muliakan ilmu tersebut, maka semakin keberkahan ilmu tersebut akan kita bisa raih. Semakin besar adabnya kita terhadap gurunya kita, terhadap majelis tersebut, maka semakin ilmu tersebut akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di Yaman itu, sekali lagi ini sering saya ucapkan, kalau ikut kajian itu ribuan orang. Mau main HP, mau duduk, sandar, minum, ngobrol, sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Apalagi kalau ada tiang yang gede itu, ya, tinggal duduk di belakang saja udah gak nampak oleh syekhnya. Ribuan orang, bayangkan. Tapi itu semuanya tidak menjadikan seorang penuntut ilmu kemudian ya bisa mengabaikan adabnya dia bersama syekhnya, bersama gurunya. Hadirkan itu bahwa Allah lihat kita. Semakin kita muliakan majelis ilmu tersebut, semakin kita muliakan syekhnya kita tersebut, masya Allah, maka semakin berkah pula ilmu tersebut bersama kita. Sedikit saja ilmunya kita, sedikit saja hafalannya kita, tapi dengan keberkahan, dengan adab demi Allah, itu lebih bagus dibandingkan banyak ilmu tapi tidak ada penghargaan pemuliaan terhadap gurunya kita, tidak ada pemuliaan terhadap majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibahas Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang hilang di zamannya kita, jemaah sekalian. Ya, ini perkara yang hilang dan hampir musnah di zamannya kita seperti ini. Subhanallah. Gurunya menerangkan, ustadznya menerangkan, ngobrol juga dengan orang lain. Ustadznya menerangkan, qala Allah wa qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asik main HP. Di mana adabnya kita bersama gurunya kita? Tidakkah kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan firman-firman-Nya kemudian kita mengabaikan begitu saja? Di mana adabnya kita? Di mana rasa malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari jemaah sekalian, kita hidupkan lagi perkara yang satu ini. Kita hidupkan bagaimana menumbuhkan rasa sayangnya kita, penghormatannya kita, pemuliaannya kita terhadap guru-gurunya kita. Mari kita besarkan dalam hatinya kita pemuliaan kita terhadap majelis-majelis ilmu tersebut. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wattahadduts ilaih. Demikian pula jaga adabnya kita ketika kita berbicara dengan gurunya kita. Ya enggak sama kita ngomong dengan anak kecil, kita ngomong dengan kawan yang seumur dengan kita, dengan kita berbicara dengan gurunya kita. Jangan ya keluar istilah-istilah yang na'udzubillah, enggak pantas untuk didengarkan. Dijaga tuh adabnya kita, dijaga. Wa husni su'alul istima', demikian pula ketika kita bertanya kepada gurunya kita, tanya dengan adab. Demikian pula istima', ketika syekhnya kita, gurunya kita ngomong, dengarkan dengan baik, dengan seksama. Ketika gurunya kita sudah tahu, sudah capek, ya, sudah capek gurunya kita, ustaznya kita ngajar, apalagi kalau buat daurah misalkan, ustaz itu, gurunya kita itu juga manusia biasa, butuh istirahat. Kalau sudah lihat capek, lelah, jangan lagi diikuti. Jangan lagi diserbu dengan berbagai macam pertanyaan. Jangan. Itu bukan adab. Apalagi sampai guru kita ngomong, teguh ya, sebentar. Ya sabar. Jangan paksakan. Ya. Jangan. Kalau bertanya sama gurunya kita, kemudian belum dijawab pula, belum dibalas, ya sabar. Sabar. Mereka itu gak seperti kita. Kesibukannya mereka banyak. Pertanyaan yang masuk kepada mereka itu bertumpuk. Bukan cuma pertanyaannya kita. Mereka juga punya keperluan, punya keluarga, punya urusan, punya kesibukan. Ya sabar. Maka ini perlu untuk diperhatikan kita semuanya. Perlu untuk kita memperhatikan adab-adab seperti ini. Ya. Khusnus soal, banyak bertanya, apa memperbaiki adab kita ketika bertanya. Itu penting lihat kondisi ustadznya kita. Ya, kalau sudah capek, ya jangan dipaksakan lagi. Ya, jangan dikejar terus. Ya. Wa husnul adab, wa husnil adabi fi tasaffuhil kitab amamahu wa ma'al kitab. Demikian pula baik adabnya kita ketika membuka lembaran-lembaran kitab tersebut di depannya syekhnya kita. Ya, kalau ya belajar di halaqah-halaqah itu, ya bukan duduk seperti kita ini ya. Duduknya itu dekat semuanya. Ya. Kalau di sana tuh apalagi orang Yaman. Ya. Itu luar biasa. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau kita di Indonesia tunjuk, siapa yang hafal hadis ini? Diam semuanya, tunduk semua, ya kan? Ya, ada yang sembunyi di tiang lah, ada yang alasan nulis lah. Tapi kalau di Yaman angkat tangan semuanya. Ya itu kelebihannya mereka tuh. Ya, pedenya luar biasa. Ya, coba kalau enggak percaya datang aja ke Yaman nanti. Ya. Syekh tanya, siapa yang hafal? Rebutan mereka. Ya, rebutan mereka. Luar biasa. Itu yang harus kita tiru. Ya. Kalau tanya siapa yang mau hafal hadis ini? Rebutan mereka. Subhanallah. Semangatnya mereka. Nah, kalau duduknya dekat-dekatan gitu, kita pegang kitab depan syekh, maka termasuk bagian dari adab, ya jangan buka kitabnya itu. Ya, kasar demikian, pelan-pelan. Itu adab. Itu adab loh. Subhanallah, sampai segitunya. Ya, buka kitabnya, Masya Allah, pelan-pelan. Dan itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, terdapat dua faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Yang pertama, dengan perbuatan tersebut kita telah berbuat baik di hadapan syekhnya kita. Kemudian yang kedua, kita telah berbuat baik dengan kitab itu sendiri. Coba kalau keras buka halamannya, bisa jadi sobek kitabnya kita. Bisa jadi terkoyak kitabnya kita. Subhanallah. Jadi diperhatikan baik-baik itu sampai segitunya. Wa tarkit tatawul wal mumarati amamahu wa adamut taqaddum alaihi bikalamin aw masirin aw iktharil kalam indahu. Tinggalkan ya untuk banyak ngomong, banyak berdebat di hadapan gurunya kita. Bukan adab tuh. Ya. Banyak ngomong di hadapan gurunya kita, syekhnya kita. Bukan adab. Ya. Demikian pula ketika kita berbicara dan berjalan, dahulukan mereka. Biarkan gurunya kita yang berbicara dahulu. Ya. Jangan ada gurunya kita di situ, kita yang paling banyak ngomong. Jangan, bukan adab juga. Biarkan mereka. Serahkan semuanya kepada ahlinya. Masya Allah, sampai demikiannya itu. Ya. Au iktharil kalam indahu, demikian pula ya, banyak ngomong di sisi gurunya kita. Ini juga ikhwah sekalian, nasihat untuk semuanya. Diperhatikan adab ini. Ya. Diperhatikan adab ini. Ya. Jangan kita tertawa, terbahak-bahak, lepas kontrol di hadapan gurunya kita. Hidupkan, munculkan rasa malunya kita, rasa penghargaan dan pemuliaan kita terhadap guru-gurunya kita. Itu diperhatikan baik-baik. Ya. Itu nasihat untuk kita semuanya. Ya. Nasihat untuk kita semuanya, dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, bisa memberikan pencerahan dan pengingat kembali untuk kita semuanya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan semoga apa yang singkat ini